Wahai orang-orang yang beriman, siapakah di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan biqaumin, sekelompok kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sampai akhir ayat. Wa ayatun fi surati Yunus, dan satu ayat yang ada di surat Yunus, yaitu firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahasanya wali Allah, mereka adalah orang yang tidak ada dos, tidak ada rasa takut, dan tidak sedih. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Thumma saral amru inda akthari man yadda'il ilma annahu min hudatil khalqi wa huffadhi syar'i ila annal awliya'a la budda fihim min tarkit tiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarkil jihad wa man jahada falaysa minhum wa la budda min tarkil imani wa taqwa fa man ta'ahada bil imani wa taqwa falaysa minhum. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Thumma sara al amru inda aktsari man yad'il ilma. Kemudian kondisinya berubah. Menurut orang-orang yang mengklaim punya ilmu, wa annahu min hudadil khalqi, dan dia merasa bahasanya dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Wa huffadhi syar'i, dan orang yang menjaga syariat. Bahasa lainnya, kemudian kondisi berubah, banyak orang yang mengklaim dirinya ulama, tapi dia punya pemahaman bahwasanya wali Allah itu harus meninggalkan ittiba' Rasul. Dalam arti, mereka boleh keluar dari syariat. Sholat rapopo, rasolat rapopo. Poso silahkan, raposo silahkan. Mau puasa silahkan, gak puasa juga silahkan. Wa man tabi'ahum, sementara orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti para rasul, falaysa minhum, maka dia bukan wali Allah. Itu yang selalu sesuai sunnah, mengajarkan sunnah-sunnah, itu tidak sesuai. Itu tidak wali Allah, karena dia masih dalam ranah syariat. Belum sampai pada tingkatan hakikat atau ma'rifat. Wala budda min tarkil jihad, wali Allah juga harus meninggalkan jihad. Wali Allah tidak boleh berjihad. Faman jahada falaysa minhum, siapa yang berjihad, maka dia bukan wali Allah. Dan bahkan dia akan meninggalkan iman dan takwa, sehingga siapa yang memperhatikan iman dan takwa, falaysa minhum, bukan wali Allah. Ini menurut pemahaman yang disampaikan oleh Syekh Muhammad dari orang-orang yang keliru dalam memaknai wali Allah. Beliau akhiri dengan berdoa, ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu al-afwa, ampunan wal-afiyah, dan afiyah. Afiyah itu selamat dari masalah, baik dunia maupun akhirat. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Baik, kita hafalkan tiga ayat yang tadi disampaikan oleh penulis. Pertama, Ali Imran 31. Yang kedua, Al-Ma'idah 54. Dan yang keempat, yang ketiga adalah surat Yunus ayat 62 dan 63. Di Ali Imran 31, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapakah orang yang dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, lanjutannya apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, kita tuliskan di sini ya. Tiga dalil tentang wali Allah. Ada di buku. Ya. Pertama apa tadi? Ali Imran. Ya, meskipun penjelasan tentang wali Allah itu banyak dalam Al-Quran. Tapi kata beliau, dengan hanya tiga ayat ini kita sudah bisa memahami wali Allah secara hakiki. Hakikat wali Allah seperti apa? Ali Imran 31. Berbicara tentang apa? Orang yang mengaku mencintai Allah. Dan semua orang yang mengaku wali Allah, dia mengklaim dirinya mencintai Allah. Tidak mungkin membenci Allah, tidak mungkin. Pasti dia mengaku, saya mencintai Allah. Dan ini bukti cinta saya kepada Allah. Sehingga dia melakukan suluk, melakukan berbagai macam ritual-ritual, sebagai bukti kalau dia cinta Allah. Dia mengakui cinta Allah. Bahkan sebagian praktek wali Allah, praktek yang mengaku wali Allah, tari mabuk cinta Allah. Seperti sufi yang menari berputar-putar. Dan mereka itu sampai bisa hilang. Hilang apa ya? Hilang kesadaran. Fokus terhadap tariannya. Sehingga kanan-kirinya ada suara apa itu? Katanya sampai kita itu tidak dengar. Kita itu bisa menyelami ketika kita menari kalau kita sedang beribadah kepada Allah. Dan itu latar belakangnya adalah mengklaim kalau mereka cinta Allah. Yang kedua, Allah meminta bukti pengakuan hamba yang mencintainya. Lalu Allah jelaskan, siapakah yang betul-betul mencintai Allah? Bukti itu bentuknya adalah, bukti itu bentuknya adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menjelaskan balasan. Allah menjelaskan balasan. Siapa yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintainya. Baik. Nah, jamaah yang dimakan Allah, sehingga kesimpulan dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 31, memberikan kita pelajaran. Kalau kamu mengaku wali Allah, maka kamu harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengaku wali Allah, karena wali Allah itu berarti orang yang dicintai oleh Allah, maka dia harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena itu siapa yang mengatakan bahwa wali Allah enggak wajib sholat, wali Allah enggak wajib puasa, wali Allah enggak wajib melakukan berbagai macam ajaran syariat, maka dia telah melakukan penyimpangan. Baik. Dalil yang kedua, ini dalil yang pertama ya. Dalil yang kedua adalah firman Allah di surat Al-Ma'idah. Ayat berapa? Ayat berapa? 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi." Betul, merapat silakan. "May yartadda minkum an dinihi." Siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah? فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Kita coba buka surat Al-Ma'idah ayat 54. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan datangkan sekelompok kaum. Yang kaum ini punya sifat. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Mereka bersikap rendah hati di hadapan orang mukmin dan bersikap gagah di hadapan orang kafir. Sehingga tidak ingah-ingih di hadapan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan masyarakat dalam menegakkan kebenaran. Baik. Sehingga surat Al-Maidah ayat 54 ini menceritakan karakter orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Karakternya apa saja? Satu, adzillatin alal mu'minin. Bersikap rendah hati di hadapan mukmin. Sehingga di hadapan mukmin dia menyikapinya sebagaimana layaknya saudara. Dia rendah hati, tidak sombong, tidak congkak di hadapan seorang mukmin. Sebaliknya di hadapan orang kafir, a'izzatin alal kafirin. Di hadapan orang kafir menunjukkan kewibawaan. Menunjukkan wibawa di hadapan orang kafir. Bukan malah dibalik. A'izzatin alal kafirin, a'izzatin alal mu'minin, adzillatin alal kafirin. Di depan apa misalnya orang kafir, dia merasa rendah hati, nunduk-nunduk, bahkan cari dukungan. Tapi di depan orang mukmin keras, kasar. Kajian dibubarkan. Di depan orang kafir, dia ikut kegiatan. Ini kebalik. Karakter ini kebalik. Makanya, pada waktu kami menerima foto, ada salah satu muslim, KTP muslim Indonesia, orang Indonesia berKTP muslim, bahkan tokoh di Indonesia, yang datang ke Vatikan, ya. Terus menemui siapa? Paus. Paus. Kemudian sungkem dengan paus. Ini adzillatin alal kafirin, a'izzatin alal mu'min. Padahal orang-orang ini, ketika di Indonesia, itu paling terdepan untuk menghalau dakwah Ahlussunnah. Aneh. Dan itu karakter yang sangat bertentangan dengan ayat yang kita baca. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad. Di jalan Allah. Di jalan Allah. Bukan di jalan ormas atau partai. Dan yang keempat, tidak takut resiko. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut resiko terhadap celaan orang. Berupa celaan. Karena yang namanya perjuangan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebagaimana mereka juga menghadapi setuju dan tidak setuju, kita juga menghadapi setuju dan tidak setuju. Jadi sama saja. Karena itu, orang yang memegang kebenaran, Allah kasih motivasi, kalau kamu takut dicela, ya, kenapa tidak berkaca dengan pemegang kebatilan yang mereka nggak takut dicela? Padahal mereka jelas-jelas memegang kebatilan. Makanya perjuangan dia jalan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di antara karakter orang yang betul-betul mencintai Allah adalah wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas. Maha luas. Alimun dan lagi maha mengetahui. Selanjutnya kita beralih ke ayat yang ketiga. Surat apa? Surat Yunus. Ayat berapa? 62, 63. Kita buka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang definisi wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di sini menjelaskan definisi wali Allah. Mereka adalah orang yang mendapatkan jaminan. Sebelumnya tentang keutamaan. Keutamaan wali Allah. Mereka dijamin tidak akan takut dan sedih. Lalu definisi wali Allah. Di ayat 62 itu menjelaskan keutamaannya. Di ayat yang 63 menjelaskan tentang definisinya. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga wali Allah kalau dia mempertahankan kegiatan maksiat, wali Allah kok mendem. Wali Allah apalagi misalnya ngelakoni moh limo, bahkan waliyadzubillah sampai berzina. Namun dia disebut wali Allah dengan alasan pengobatan alternatif. Tapi dia nyentuh aurat-aurat wanita. Maka jelas ini bukan orang yang bertakwa. Dan kita bisa tegaskan dia bukan wali Allah. Baik. Siapakah wali Allah yang paling tinggi? Siapakah wali Allah yang paling tinggi? Para nabi. Wali Allah bertingkat. Wali Allah itu bertingkat. Yang paling tinggi adalah para nabi. Ada nggak nabi yang nggak punya mukjizat? Ada nggak? Sebutkan. Hah? Siapa nabi yang tidak punya mukjizat? Nabi Yunus mukjizatnya apa? Dimakan paus. Selamat di perut paus. Nah, mukjizatnya Nabi Nuh apa? Kapal. Manusia bisa buat. Orang sekarang bisa buat. Mukjizat itu tidak bisa ditandingi. Apa mukjizatnya Nabi Yahya? Baik. Kita membaca biografi para nabi dalam Al-Quran. Dan tidak semuanya Allah ceritakan mukjizatnya. Nah, kemudian dari sekian para nabi yang tidak Allah ceritakan mukjizatnya, apakah betul mereka tidak punya mukjizat? Wallahu a'lam. Artinya, bukan syarat jadi nabi harus punya mukjizat. Nabi ini mukjizatnya apa? Enggak ada ya? Ini diragukan kenabiannya. Mukjizat Nabi Nuh apa? Kapal. Manusia zaman sekarang bisa buat kapal. Dan dulu juga orang bisa buat kapal. Cuman yang mengawali Nuh alaihissalam. Mereka nggak punya kepikiran kalau nanti akan terjadi banjir besar. Tapi Nuh sudah diperintahkan oleh Allah untuk buat kapal. Anisna'il fulka bi'ayunina. Buat kapal. Buat al-fulk. Kemudian Nuh membuat kapal. Ya, dihina, diejek sama orang, dengan sama masyarakatnya. In taskharu minna fa inna naskharu minkum. Kalau kalian mengejekku, aku juga balas ngejek. Jadi Nabi Nuh ketika itu didolimi ketika beliau membuat kapal. Apakah Nabi Nuh diragukan kenabiannya karena enggak ada mukjizat dalam bentuk kesaktian? Tidak. Baik. Sehingga di sini, wali Allah itu bertingkat. Yang paling tinggi adalah para nabi. Dan tidak semua nabi, Allah ceritakan mukjizatnya. Tidak semua nabi Allah ceritakan mukjizatnya. Karena bukan syarat sebagai nabi harus punya mukjizat. Tidak semua nabi Allah ceritakan mukjizatnya, meskipun kita tidak bisa memastikan apakah mereka punya mukjizat ataukah tidak. Namun, kita punya acuan, bukan syarat sebagai nabi harus punya mukjizat. Itulah yang membuat orang musyrikin nggak mau beriman kepada beliau. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, di surat Al-Isra ayat 90 sampai ayat berapa ini? Sampai 93. Coba kita baca ya. Permintaan orang musyrik, seabrek permintaan. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu. حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُعَ. Sampai engkau bisa mengeluarkan sumber air dari bumi untuk kami. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً. Atau kau punya kebun. مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ. Dari kurma, anggur. Kamu bisa membuat kebun dari kurma maupun anggur. Fatufajjiral anhara khilalaha. Kemudian di antara kebun-kebun itu ada banyak parit-parit, ada banyak selokan-selokan yang mengalirkan air. Tafjir. Au tusqitas samaa'a kama za'amta. Atau kamu bisa meruntuhkan langit sebagaimana yang kamu sampaikan. Atau kamu bisa menurunkan kisafan dari langit, hujan dari langit. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kamu datang bersama Allah dan para malaikat. Au yakuna laka baitun min zukhruf. Atau kamu punya rumah, istana dari permata, dari perhiasan. Au tarqa fis sama. Atau kamu naik ke langit. Sehingga ini permintaan banyak sekali. Walan nu'mina li ruqiyyak. Dan kami tidak akan mau beriman terhadap ruqiyah kamu, yaitu Quran. Hatta tunazzila alaina, sampai kau turunkan kepada kami kitaban, sebuah kitab, naqra'uhu, yang bisa kami baca langsung. Apa yang Allah perintahkan? Kul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasulah. Katakan oleh Muhammad, subhanallah, aku ini kan manusia biasa, tapi diutus oleh Allah. Jadi kalau kalian minta itu, aku ini manusia biasa yang hanya diutus oleh. Baik. Nah, kita mau menurunkan dari hal ini bahwa bukan syarat sebagai wali harus punya karomah. Bukan syarat sebagai wali harus punya karomah. Ada nggak wali Allah yang nggak punya karomah? Ada nggak wali Allah yang nggak punya karomah? Banyak sekali. Orang mukmin yang bertakwa yang nggak punya karomah kan banyak. Sebagaimana bukan syarat untuk jadi nabi harus punya mukjizat. Baik. Kemudian, wali Allah yang bukan nabi tidak maksum. Jelas. Sehingga mungkin nggak mereka bermaksiat? Mungkin. Karena mereka tidak maksum. Berbeda dengan nabi, mereka maksum. Karena itu, wali Allah yang bukan nabi, sehingga mungkin untuk berbuat salah. Karena itu, wali Allah yang bukan nabi, kata Syekhul Islam, tidak boleh diikuti secara mutlak. Tidak boleh diikuti secara mutlak. Wis pokoknya madep mantep melu Mbah Wali. Jenengan ngendikon apa mawon, kula nunut. Swarga katut. Ana rokok ra melu nggih. Nggih. Kenapa tidak boleh diikuti secara mutlak? Karena dia bukan nabi, sehingga mungkinkan untuk salah. Karena itu tidak boleh semuanya harus ikut wali. Kalau dia keliru, dia salah. Wow, nggak bisa wali kok disalahkan. Loh, kenapa? Dia kan wali. Ya, kalau wali, apakah dia nabi? Bukan. Berarti dia tidak maksum. Kalau nggak maksum, berarti memungkinkan untuk salah. Sehingga, ini konsekuensinya ya. Sehingga wali memungkinkan untuk disalahkan. Saya bicara wali yang sebenarnya ini. Ini bukan wali-walian, tapi ini wali yang sebenarnya. Sehingga wali memungkinkan untuk disalahkan. Para ulama, empat madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka wali-wali Allah. Baik. Ada enggak pendapat Abu Hanifah yang salah? Ada. Ada enggak pendapat Imam Malik yang salah? Ada. Ada enggak pendapat Imam Syafi'i yang salah? Ada. Ada enggak pendapat Imam Ahmad yang salah? Ada. Karena manusia ini tidak maksum. Sehingga terjadilah khilaf di antara ini. Maka saling mengkritik antara satu dengan yang lain. Sehingga mazhabnya Imam Syafi'i kadang mengkritik pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik mengkritik pendapatnya ulama yang lain, Imam Ahmad mengkritik pendapat ulama yang lain. Dan itu ma'ruf. Maka itu bukti sebenarnya di antara para wali Allah sendiri terjadi apa? Suasana belajar seperti ini. Sehingga satu sama yang lain menyampaikan pendapat, lalu ada yang dikritik, dan seterusnya. Karena mereka bukan manusia yang maksum. Karena itulah Imam Malik pernah mengatakan, Kullu qawlin yukbalu wa yurad illa sahib hadal qabr. Illa sahib hadal qabr. Semua pendapat bisa diterima maupun ditolak, kecuali pemilik kuburan ini. Siapakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sampaikan itu di Masjid Nabawi. Walhamdulillah. Baik. Prinsip ini begitu mudah dipahami oleh kaum muslimin ahlu sunnah. Meskipun berat untuk dipahami oleh mereka yang kecanduan dengan taklid buta. Sehingga ketika kita mengenal prinsip seperti ini, kita akan bisa mendudukkan. Posisi mana yang itu bentuk penghargaan terhadap wali Allah yang dibenarkan. Sebaliknya posisi mana yang itu merupakan bentuk hulu atau bersikap berlebihan mengkultuskan wali Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala. Ini kesimpulan dari matan yang kita baca sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Selanjutnya kita akan baca sejenak penjelasan dari Imam Ibn Utsaimin. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, penjelasan. Perkataan pengarang, penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai wali-walinya. Para wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta istiqomah di atas agamanya. Mereka orang-orang yang disifati oleh Allah melalui firman-Nya Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Tidak setiap orang yang mengaku memiliki kewalian itu benar-benar seorang wali. Kalau saja demikian, tentu setiap orang mengaku sebagai wali. Akan tetapi, orang yang mengklaim dirinya seorang wali harus ditimbang dengan amalnya. Jika amalnya dibangun di atas fondasi iman dan takwa, ia seorang wali. Jika tidak, ia bukan seorang wali. Di sisi lain, pengakuannya sebagai wali itu mengandung unsur sikap menganggap dirinya suci. Padahal sikap ini justru menafikan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqo." Janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang maha mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran Surat An-Najm ayat 32. Jika ia mengklaim dirinya sebagai salah seorang di antara para wali, berarti ia menganggap dirinya suci. Ketika itu, berarti ia telah terjerumus dalam perbuatan maksiat terhadap Allah, serta terjatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Sedangkan hal ini justru menafikan ketakwaan. Wali-wali Allah itu tidak ada yang menganggap dirinya suci dengan cara persaksian seperti ini. Mereka hanyalah orang yang beriman, bertakwa, dan menunaikan ketaatan kepada Allah sesempurna mungkin. Mereka tidak menipu, tidak mengelabui manusia melalui pengakuan seperti ini, sehingga justru menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Mereka yang mengklaim diri terkadang sebagai sayyid, dan lain kali sebagai wali, itu sungguh jika saja seseorang itu mau merenungkan tentang keadaan orang-orang yang mengaku sebagai wali, tentu akan mendapati mereka itu jauh sekali dari kewalian dan kesyahidan. Oleh karena itu, nasihatku kepada saudaraku sesama muslim, jangan sampai tertipu oleh orang yang mengaku sebagai wali, sampai ia menimbang amalan orang tersebut dengan neraca nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ingin menggarisbawahi keterangan beliau rahimahullah tentang larangan untuk mentazkiyah atau menganggap suci diri sendiri. Yang itu dilarang oleh Allah di surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian meranggap suci. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, dia yang paling tahu siapakah yang bertakwa. Ada kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat tentang menganggap suci diri sendiri. Sok suci. Nah, gini ya. Sok suci itu bahasa Arabnya tazkiyah. Mentazkiyah diri sendiri. Dan Allah larang ini dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kamu sok suci. "Wa a'lamu bimanittaqa." Dia yang paling tahu siapakah yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan sok suci? Ada sebagian orang yang punya anggapan, sok suci itu adalah mengingatkan orang lain ketika berbuat salah. Mas, keliru, nggak boleh. Jenengan jangan sok suci. Gitu ya. Itu kan umum. Ini enggak boleh. Pacaran dosa. Wah, jangan sok suci kamu. Munafik. Loh. Dan itu umum. Jadi, saya sebutkan di sini tentang definisi sok suci. Definisi sok suci. Ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwa Ingkarul mungkar adalah sikap sok suci. Mengingkari kemungkaran adalah sikap sok suci. Dan ini pemahaman orang yang bodoh dalam masalah agama. Sehingga dia menganggap bahwasanya melakukan ingkarul mungkar itu tidak boleh sok suci. Terus karamu pribun? Yes, barne wae. Nah, kalau dibiarkan saja, nanti judi biarkan saja. Oh, bukan itu maksud saya. Judi itu nggak boleh. Berarti pacaran? Ya, boleh. Wallahu a'lam. Nah, kita standarnya apa gini? Jadinya kan berbuat maksiat, yang ini kau katakan boleh, yang ini kau katakan nggak boleh. Yang punya wahyu siapa? Baik. Sehingga ketika ada pengingkaran, kok kemudian dibalas jangan sok suci, ini jelas keliru besar. Yang kedua, bahwa definisi sok suci adalah mengklaim. Nah, dirinya, mengklaim dirinya suci. Bisa bentuknya anti kritik. Nah, kue kok nyalahin aku? Kamu kok nyalahkan saya? Deloken rupamu. Kamu nggak sopan ya. Masa derajat tokoh disalahkan oleh derajat masyarakat awam yang nggak punya gelar Gus. Masa yang punya gelar Habib disalahkan sama yang nggak punya gelar Habib. Nah, anti kritik. Atau yang kedua, nah, anti kritik ini ketika dia berpendapat selalu mengatakan mutlak benar, nggak bisa dikritik. Yang kedua, mengklaim dirinya suci adalah mengaku bertakwa, ujub dengan dirinya. Dan sebenarnya sok suci itu ujungnya ini, ujub dengan dirinya sendiri. Baik. Dan itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kau sok suci, mensucikan dirimu sendiri. Wa'lamu biman ittaqa. Dia yang paling tahu siapakah yang paling bertakwa. Baik. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan termasuk sok suci. Ingkarul mungkar bukan sok suci. Sikap ingkarul mungkar bukan sok suci. Kenapa bukan sok suci? Allah perintahkan dalam Al-Quran. Karena ini diperintahkan dalam Al-Quran. Jika ini termasuk di antara sikap sok suci, berarti itu akan dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, fala tuzakku anfusakum. Sehingga kalau ingkarul mungkar disebut sok suci, ada ayat yang saling bertentangan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Terus, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah juga berfirman, wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al mu'minuna awliya ba'duhum li ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Antara sama mukmin adalah wali bagi mukmin yang lain, mereka melakukan amal. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin laki dan mukmin perempuan, mereka adalah saling, atau mereka adalah wali, dalam arti mereka satu kelompok yang saling mengasihi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar jangan dibilang sok suci. Kita sampaikan ini kepada masyarakat umum bahwa ingkarul mungkar bukan termasuk sok suci. Baik. Cukup? Kemudian di bagian akhir Allah penulis menyebutkan untuk tidak gampang ketika kita mendengar ada informasi si A wali Allah, si B wali Allah. sebelum diperiksa terlebih dahulu bagaimana bentuk amalnya. Dan kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan kita untuk bisa memahami prinsip ini dengan baik. Karena ada sebagian orang yang susah untuk menerima ini. Alhamdulillah kalau kita mudah untuk menerimanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Dan selanjutnya kita akan baca beberapa. Ada? Tidak ada. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Jika tidak ada, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Dan mohon maaf, khusus untuk hari ini, kajian Rabu pagi kita ajukan karena ada agenda yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.